tak perlu untuk samo katakan, bila kau juga tahu depu alasan. Sama sih bertahan, meski telah berulang salah yang kau ulang. Terlalu sayang, masih terdiam deng luka di dalam hati, dan biar rasa sakit sayang pendam. Dan sambil milih tu tinggal, baby let me hold you. Walau banyak yang kau salah, but let me hold you. Tak biarkan waktu yang jelaskan, bila saat tetap bertahan. Cause I don't wanna love somebody, cause I love you bad and I don't wanna go. Cause I don't wanna love somebody, cause I love you bad and I don't wanna go. Hey sayang, balik dan tengoklah sah yang sedang bersusah payah menjaga cinta ini agar tetap berjalan indah, meski kini kau sudah berubah. Coba kau lihat sayang, setia namun terluka, karena cinta tak bertahan, harap kau hati terbuka. Namun kau puegau yang begitu besar, kau ingin untuk sagau, tapi selalu sayang sabar dan mengalah. Hadapi kau yang keras kepala, selalu sayang salah, tapi saya tetap terima. Masih saya harapkan kau, baby jangan kau ego. Sungguh saya masih butuh kau, cuma hanya sadeng kau. Dan selalu saya bersabar agar kisah terakan bubar. Sapu cinta begitu besar untuk kau, itra memudar. Saya harap kau mengerti apa yang saya rasa. Lepaskan kau rasa susah, sungguh satra bisa. Dan coba kau dengarkan semua yang saya bilang. Saya terima semua ini tentang kau, terakan hilang. Dan sambil milih tu tinggal, baby let me hold you. Walau banyak yang kau salah, but let me hold you. Tak biarkan waktu yang jelaskan, bila saat tetap bertahan. Cause I don't wanna love somebody, cause I love you bad and I don't wanna go. Cause I don't wanna love somebody, cause I love you bad. Berulang kali takutnya hati meski dapati luka kau kasih, tapi sa tegar tutupi senyum tipui hati. Meski sakit nih sungguh besar, tapi cinta paksa tuk bersabar. Ego bersyadu amarah, lihat kau tingkat sa capek bicara. Sa terdiam tanpa suara, lomba kesabaran sa dapat juara. Yeah, sa sedih ratapi, tetapi kau ingat sama sih di sini bernyanyi. Kau lihat rapuh dan sedih, pilu menyapa, hati tergores. Tanya kenapa harus tak kuat hadapi semua kenyataan yang akhirnya percuma. Tunduk sakini bertanya, masihkah kau untuk selamanya ada dan terus bersama. Lewati semua seperti biasa, suka dan duka ku terus, mau semua takkan terputus. Masih berjalan rasa ini lurus, dalam tekad dengan hati yang mulus. Babe, akan cinta dan kenangan yang masih setahan, akan hati dalam semua perasaan yang masih tersimpan. Dan sambil milih tu tinggal, baby let me hold you. Walau banyak yang kau salah, but let me hold you. Tak biarkan waktu yang jelaskan, bila saat tetap bertahan.